بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. جماعة sekalian, mari bangkitkan hati kita, bangkitkan kesadarannya. Dalam ilmu tasawuf disebut yaqdoh, bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah masih izinkan seluruh panca indera kita masih berfungsi. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah, dan jantung ini masih bisa berdetak. Sehingga kita akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di pagi hari ini Allah telah gerakan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga. Majelis zikir adalah taman-taman surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan membahas pada pengajian Arba'in ini kata-kata mutiara Hatim al-Asom dari kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Guyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin al-Kurdi rahimahullah. Ruya diceritakan anna Hatim al-Asom kana tilmidhan li Syaqiq al-Balkhi. Dikisahkan atau diceritakan bahwa Hatim al-Asom adalah murid dari Syaqiq Al-Balkhi, di mana kedua-duanya adalah sebagai tokoh sufi di abad kedua Hijriah. Syaqiq Al-Balkhi berguru kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian terjadilah dialog. Qala lahu, berkata gurunya Syaqiq al-Balkhi kepada muridnya, mundukam sohibtani, semenjak kapan engkau besertaku atau berguru kepadaku? Qala, menjawab Hatim al-Asom, mundu thalathi wa thalathina sannah, sudah 33 tahun bergurunya. Qala, bertanya lagi Syaqiq al-Balkhi, fama ta'alamta minni bihadhil muddah, apa saja yang telah kau dapatkan dariku dari rentan waktu 33 tahun itu? Qala, menjawab muridnya Hatim al-Asom, Samanu masail, hanya dapat 8 masalah saja. Berguru 33 tahun, yang diperoleh hanya berapa masalah? Berapa masalah? 8 saja. 33 tahun, kalau santri mesantren 33 tahun, dapat berapa kitab? Ini hanya mendapatkan 8 masalah saja, berguru panjang 33 tahun. Qala, menjawab Syaqiq al-Balhi, inna lillah wa inna ilahi roji'un. Jadi ungkapan kalau menyesal itu, inna lillah wa inna ilahi roji'un. Zahaba umri ma'ak, sia-sia umurku bersamamu. Jadi kecewa gurunya ini, cuma 8 masalah. Sia-sia umurku bersamamu. Walam tata'allam illa samana masail. Ya. Tidak belajar kecuali hanya mendapatkan 8 masalah saja. Famahia, apa saja yang 8 itu? Apa saja yang 8 itu? Qala, menjawab Hatim al-Asam, al-ula nazartu ila hadzal khalqi faraaitu kulla wahidin yuhibbu syai'an fala yazalu mahbubuhu ma'ah fa idza dhahaba ila qabrihi faraqahu faju'ilat alhasanat mahbubi fa idza dakhaltu qabri dakhala mahbubi ma'i. Mana masalah yang 8 itu? Yang pertama adalah, aku melihat kepada makhluk atau manusia, setiap seseorang mencintai sesuatu, tidak henti-hentinya yang dicintainya itu bersama orang tersebut. Sampai pada akhirnya masuklah ke dalam kubur. Kemudian berpisahlah seseorang itu dengan yang dicintainya. Maka aku jadikan kebaikan-kebaikan, amal soleh sebagai kekasihku. Sehingga ketika aku masuk ke dalam kuburku, maka kekasihku itu, amal soleh itu, kebaikan itu, ma'i bersamaku. Di mana? Di alam kubur. Qala, berkata Syaqiq al-Balhi, ahsanta, benar engkau. Nah, jadi yang pertama, masalah yang pertama yang didapatkan oleh Hatim al-Asam 33 tahun berguru kepada Syekh Syaqiq al-Balhi adalah dia memikirkan manusia, bahwa setiap manusia punya kekasihnya. Setiap manusia memiliki kekasih. Ada harta, ada jabatan, ada mobil, ada tanah, ada kebun, betul enggak? Setiap pribadi, setiap seseorang memiliki kekasihnya. Sehingga tidak mau lepas sepanjang hidupnya. Ingin selalu bersamanya. Tapi ketika masuk alam kubur, Allah pisahkan. Apa yang dicintainya tidak dibawa ke alam kuburnya. Rumahnya yang dicintainya tidak dibawa ke alam kubur. Tanahnya, kebunnya, sawahnya, mobilnya, kendaraannya, atau seseorang yang dicintainya tidak masuk ke dalam kubur. Maka dengan demikian, maka aku jadikan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang ikhlas, itulah kekasihku. Sehingga satu saat aku masuk alam kubur, maka apa yang aku cintai itu, amal soleh itu, kebaikan itu, akan ikut bersamaku di alam kubur. Nah ini masalah yang pertama. Wah ternyata, ya, Syaqiq al-Balhi gurunya memuji ahsanta. Bagus engkau. Benar engkau. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah mencintai amal soleh. Sudah mencintai al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Sudah mencintai Allah. Mencintai Rasulullah. Ini pertanyaan. Sebab di dalam ilmu tasawuf bukan qala wa qila. Dalam ilmu tasawuf ilmunya itu bukan katanya, bukan sebatas teori. Tapi ilmu yang didapatkan dalam ilmu tasawuf adalah buah dari mujahadah dan riyadhah. Buah dari praktek amal. Maka tarekat disebut mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi tarekat adalah amal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pasyari'atu aqwali wa tariqatu a'mali fal haqiqatu ahwali." Syariat adalah ilmuku yang diucapkan. Aqwali, ucapanku. Tariqah adalah a'mali, amalku, perbuatanku, tindakanku. Dan hakikat adalah ahwali, kondisi batinku. Jadi kita bertorekat, alhamdulillah. Allah giring hati kita bisa suluk di dalam tarekat ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi jangan salah mencintai. Jangan cintai harta. Jangan cintai jabatan. Jangan cintai kendaraan. Jangan cintai kebun. Jangan cintai sawah. Cintailah Allah, Rasul, ulama, mursyid, dan amal soleh. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Sebab ketika nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, harta tidak dibawa, jabatan tidak dibawa. Yang dibawa adalah hati dan amal soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Wah ini baru nomor satu sudah dalam ini. Betapa inilah yang membangkitkan batin kita. Berpikir kemana orang setelah meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Dari mana, sedang apa, mau kemana. Bahwa kehidupan dunia ini fana. Dunia dalam bahasa Arab, dunia itu artinya dekat. Dekat itu waktunya, sementara. Dunia, dana, yadnu, dunia, dekat. Karena waktunya singkat. Maka yang abadi, yang selama-lamanya adalah akhirat. Nah, sekarang sudah rindu belum ke akhirat? Bapak-bapak, sudah cinta ke akhirat belum? Sudah berharap ke akhirat apa belum? Yarju liqa'a rabbi. Ya, berharap ingin berjumpa dengan Allah. Di akhiratlah tempat yang abadi, kesempurnaan, kenikmatan yang sempurna. Kita lanjutkan as-saniyatu. Yang kedua. Qala berkata Hatim al-Asam, nazartu fi qaulillahi azza wa jal. Aku memikirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Yang kedua, beliau memikirkan ayat ini. Apa artinya? Artinya, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dengan makom Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari tuntutan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Fa'alimtu anna qaulahu ta'ala, aku mengetahui, meyakini sesungguhnya firman Allah Ta'ala tersebut haqqun, benar, haq. Fajtahidtu nafsi fi daf'il hawa, maka aku bersungguh-sungguh bermujahadah untuk menolak hawa nafsu, hatta istaqarrat ala ta'atillah, sehingga tenang, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, di mana Hatim Al-Asam memikirkan ayat, barang siapa yang takut kepada makom Tuhannya, dari hatinya sudah tumbuh makom khauf, makom takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan laju dari hawa nafsunya, sehingga aku istiqomah tetap di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi yang kedua, kalau seseorang tidak mampu mujahadah atau jihadun nafsi, maka tidak akan mampu menjalankan ketaatan kepada Allah secara istiqomah. Nah, maka tuntutan dari hawa nafsu kita harus mampu menolaknya. Ikutilah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala as-siratil mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada engkau, sesungguhnya engkau benar-benar berada dalam jalan yang lurus. Sebab hawa nafsu kita, karakteristiknya itu adalah bertolak belakang dengan perintah Allah. Jadi hawa nafsu kita bertolak belakang dengan perintah Allah. Pagi hari ini kita hadir di sini, hawa nafsu kita setuju apa enggak setuju? Ya. Hawa nafsu kita enggak setuju. Hawa nafsu kita pinginnya apa? Jalan-jalan. Ya, dolan. Pinginnya bebas. Tanpa batas. Pinginnya bebas tanpa batas. Itu adalah hasrat keinginan hawa nafsu manusia, bertolak belakang dengan perintah Allah. Maka kuncinya yang kedua adalah kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita supaya kita mampu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang diri manusia tidak mampu memanage hawa nafsunya, maka sepanjang itu manusia tidak akan mampu taat kepada Allah. Maka orang yang beriman itu menjadikan dunia ini adalah penjara. Dunia ini sebagai penjara. Maksudnya apa? Dunia ini dijadikan penjara bagi hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak dibebaskan, tapi hawa nafsunya dipenjara alias dibatasi. Nah, maka dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kitab yang terakhir, bahwa dalam akobah, tanjakan ibadah, tantangan ibadah, ada yang disebut dengan awa'iq, tantangan ibadah. penghalang ibadah. Nomor satu adalah an-nafsu, hawa nafsu kita sendiri. Oh, ini diulang-ulang. Malam Jumat yang lalu sudah membahas tips bagaimana mendudukkan hawa nafsu. Dengan nafsu itu jangan dikasih peluang. Nafsu kita jangan diogo. Apa diogo itu? Dimanja. Aduh, hujan dikit. Aduh, apa? Para regel. Aduh, itu dari kemalasan. Coba yang sudah istiqomah. Ya, yang sudah istiqomah, sholat berjamaah. Yang istiqomah zikir, yang istiqomah wirid. Jadi ringan nadanya. Tapi bagi yang masih belajar mubtadi, benar-benar kita harus memenjarakan hawa nafsu kita. Jangan sekali-kali kita memberi peluang bagi hawa nafsu kita. Maka nafsu kita benar-benar harus dipenjarakan. Sementara bagi orang yang kafir, dunia ini dijadikan surga bagi hawa nafsunya. Ya, kalau kita lihat program-program televisi, yang paling banyak ceramahnya, tausiahnya, atau hardolinnya. Ada yang berita terus, ada yang musik terus, ada yang sepak bola terus 24 jam. Ceramahnya cuma 1 jam, TPRI. Nah, hawa nafsu kita harus dipenjarakan. Di mana orang-orang kafir menjadikan dunia ini sebagai surga. Surga, kalau surga itu enggak ada batasan bagi hawa nafsu mereka. Ya, mudah-mudahan kita mampu ini menundukkan hawa nafsu kita. Maka mujahadahnya ini harus serius. Mujahadahnya harus sungguh-sungguh. Terutama dimulai masa muda nih. Ya, ini santri muda semua. Ada yang kakek-kakek enggak santri? Nenek-nenek. Mumpung masih muda, wah ini mujahadah di pesantren ini. Tundukkan hawa nafsunya, ikuti aturan dengan sungguh-sungguh. Mumpung masih muda. Ya, mumpung masih muda. Hawa nafsu itu ibarat singa, ya, si raja hutan. Singa si raja hutan. Bagaimana karakteristik singa itu? Santun atau apa? Pemangsa, predator. Predator. Kalau kita lihat tuh di Afrika ya, singa memburu makanan. Begitu puasnya. Nah, hawa nafsu kita laksana singa. Kalau kita menundukkan singa dari kecil atau sudah besar. Kalau kita ingin mampu menundukkan hawa nafsu kita, ambillah si bayi singa. Lalu si bayi singa itu diurus dan dilatih oleh pawangnya. Oleh apa? Pawangnya. Maka semakin besar singa tersebut akan tunduk kepada pawangnya. Ketika tunduk bahkan bisa ikut apa? Permainan apa? Sirkus. Singa suluh mangap-mangap aja. Singa suluh sepak bola, sepak bola. Tunduk singa yang gagah, singa yang buas, tunduk. Kenapa? Diurus dari kecil, dilatih berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang oleh pakarnya. Oleh pawangnya. Sehingga pada gilirannya, singa itu menjadi tunduk dan bisa menghasilkan uang. Tapi kalau mau coba-coba nundukin singa yang sudah dewasa di hutan, kira-kira kita diterkam. Ya, dimakan sama singa, bukan singa yang tunduk sama kita. Begitulah gambaran dari nafsu manusia. Maka bersyukur santri semua, kalian bisa belajar di pondok pesantren ini. Biar jadi bayi singa. Mau jadi bayi singa? Ya, kalian laksana bayi singa yang dilatih oleh pakarnya, pawangnya, dan gilirannya singa itu akan tunduk kepada pawangnya. Dan kita pun dilatih semenjak remaja, dewasa kemudian, maka kita akan mampu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba kepada hawa nafsu kita, kita masih ngasih peluang. Kita manjakan hawa nafsu kita dengan kemalasan, dengan kelalaian. Kita harus komitmen. Maka jihadun nafsi ini adalah jihadul akbar. Jihadul akbar. Jihad terbesar. Satu waktu Nabi SAW pulang dari peperangan besar, beliau bersabda kepada para sahabat, qadimna atau roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru saja melaksanakan jihad kecil, mari kita persiapkan menuju jihad yang paling besar, jihadul akbar. Wah, para sahabat kaget. Baru saja perang besar ini disebut perang kecil, dan kita siap-siap menuju perang besar. Perang seperti apa lagi? Maka para sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang paling besar itu ya Rasulullah? Qol, Nabi menjawab, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Ini sedang ngaji ada hawa nafsunya? Sedang tunduk si nafsu. Nanti keluar bisa gagah lagi. Bisa keluar lagi sifat aslinya. Gimana sifat aslinya apa? Hardolin. Ya. Sebab dalam nafsu ammaroh ada sifat bahimiyah. Sifat seperti binatang ternak. Urusan makan, minum, main, itu aja. Nafsu ammaroh kita. Baru yang kedua. Kita lanjut. Asalisatu, yang ketiga, ilmu yang diperoleh Hatim Al-Asom. Inni sesungguhnya aku nazartu, berfikir ila hadal khalqi, kepada makhluk atau manusia. Faro'aitu kulaman ma'ahu syai'un lahu qimah, walahu indahu mikdarun yahfaduhu, thumma nazartu fi qawlihi Azza wa Jal, ma indakum yang fadu, wa ma indallahi baqo. Fakullama waqa'ali syai'un lahu qimah, wa mikdarun wajahtuhu ilallah, liyabqali indah. Yang ketiga, Hatim Al-Asam berpikir, bahwa manusia atau makhluk di sisi mereka ada sesuatu yang sangat berharga. Di sisi mereka ada sesuatu yang bernilai, qimah, yang berharga. Sehingga dia akan menjaganya. Menjaganya. Kemudian aku memikirkan ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ma indakum yang fadu. Apa-apa yang ada di sisi kalian, yang dijaga oleh kalian, yang dipelihara oleh kalian, yang dirawat oleh kalian, yang berharga menurut kalian, yanfad. Akan musnah. Akan hilang, akan sirna. Wa ma indallahi baqo, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Kita punya harta, kita punya emas. Punya emas 5 kilo, punya enggak? 5 kilo apa 5 gram? Waduh, ini bernilai, ini memiliki qimah, ini memiliki harga. Sehingga dia jaga. Ngeluarin zakat aja enggak. Dia jaga, dia pelihara karena merasa berharga. Tapi ketika melihat firman Allah, apa yang ada di sisi kalian, yang dijaga oleh kalian, yang dipelihara oleh kalian, itu justru akan sirna dari sisi kalian. Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal. Maka oleh sebab itu, aku wajahkan, aku hadapkan sesuatu yang bernilai itu kepada Allah. Diinfakkan di jalan Allah. Dikeluarkan fi sabilillah di jalan itu. Sesuatu yang bernilai itu, maka aku hadapkan kepada Allah. Diinfakkan di jalan Allah. Maka sesuatu yang berharga itu akan kekal bersamaku. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Punya ibu-ibu sesuatu yang berharga? Apa? Punya apa? Disimpan di bawah kasur, takut hilang. Pakai brankas. Itu. Apa kira-kira sekarang yang dianggap punya qimah, punya nilai, punya harga? Ibu-ibu, jawab. Punya apa? Bapak punya sesuatu yang memiliki harga, nilai yang tinggi, logam mulia, punya enggak? Kasihan. Dijaganya, dipeliharanya, dirawatnya, takut hilang dari genggamannya. Justru itu yang dirawat dan dijaga akan sirna dari genggaman kita. Tapi apa yang diinfakkan di jalan Allah, itu yang akan kekal bersama kita sampai di akhirat kelak nanti. Punya sawah yang berharga, diinfakkan di jalan Allah. Punya emas, diinfakkan di jalan Allah. Dititipkan kepada Allah, itu yang akan langgeng bersama kita sampai di negeri yang langgeng, di negeri yang abadi, di negeri akhirat kelak. Bapak, ibu-ibu, apa yang Allah titipkan kepada kita? Pingin abadi atau pingin sementara? Pingin abadi atau sementara? Kalau pingin sementara, simpen aja. Ya, jaga aja sendiri, sementara. Tapi kalau pingin abadi, diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bernilai itu diinfakkan di jalan Allah, maka itulah menjadi keabadian. Sebab kehidupan dunia ini hanya sekejap. Tadi malam, sekarang sudah siang. Nanti tidak lama lagi, sore, malam lagi. Terus silih berganti siang dan malam. Wakhtilafil laili wan nahar. Silih berganti siang dan malam. Menunjukkan bahwa waktu itu tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Sekejap kehidupan dunia ini. Mana yang umurnya di atas kepala 6? Angkat tangan, 60 tahun ke atas. Angkat tinggi-tinggi. Udah banyak ya. Ini yang di atas 60 tahun itu baru kayak kemarin sore, ya, masa muda kita. Atau memang sudah merasa lama? Kayak baru kemarin ya masa muda. Sekarang sudah kepala 6. Tuh, begitu sekejapnya kehidupan dunia ini. Maka oleh sebab itu manfaatkan waktu yang sementara ini dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah. Jangan tunda entar, engke. Engke bahasa apa? Sunda, engke. Nanti. Maka bawaan dunia itu tulul amal, panjang angan-angan dunia. Dikejar-kejar, setelah dikejar, dicampakkan. Itu sifat dari kesenangan dunia seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ya, jadi pingin sesuatu yang berharga menurut kita abadi. Pingin abadi? Ya, ke Agni Akhir datang. Datang ke Agni Akhir, diinfakkan lillah karena Allah. Ya, untuk pembangunan madrasah kita, untuk sarana keagamaan, jadi wakaf, ya. Mengalir tanpa terputus, sampai kapan mengalirnya? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mengalir terus, bahkan semakin besar melihat kemanfaatannya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang membangun masjid ini ikut toh-tohan, bangun kampus, terus dipakai pendidikan, dipakai ibadah dari generasi ke generasi, semakin besar maka pahalanya itu semakin besar, terus berlipat sampai hari kiamat nanti. Ketika satu saat kita di alam kubur, jariah itu mengalir. Istilahnya itu apa? Kalau sekarang itu enggak bekerja tapi dapat keuntungan, apa namanya? Pasif income. Aduh, kalau yang gituan tahu dah. Pasif income. Kita sudah istirahat, pensiun, tapi mengalir keuntungannya, benefitnya kepada kita. Ya, pingin nanti sudah kita masuk alam kubur, mengalir terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'ahu. Ar-rabi'atu, ditulis santri nih. Ditulis? Tulis. Ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh bukan ditulis lagi, sudah ada dalam jiwanya. Seperti Hatim al-Asom, belum bukan teori lagi, sudah mendarah daging yang delapan ini. Amin ya Rabbal. Harus mendarah daging, bukan sebatas teori, tapi diawali dulu dengan mencatat, diawali dulu dengan ilmunya. Ar-rabi'atu, yang keempat, nazartu ila hadzal khalqi, aku melihat, memandang makhluk atau manusia. Faro'aitu kula wahidin minhum yurja'u ilal mal wasyarab wan nasab. Aku melihat manusia, setiap manusia selalu memandang, mengembalikan urusannya itu kepada harta, kepada kemuliaan, kepada nasab. Nah, ini cara pandang duniawi, al-madiyah, materialistik. Segala urusan diukur dengan harta. Segala urusan dilihat dengan keturunannya. Ini kebanyakan manusia. Ya, di abad kedua sudah begitu ya. Gimana di abad ke-15 ini? Jadi Hatim al-Asom hidup di abad kedua seperti itu. Dia memikirkan manusia. Ternyata manusia, setiap manusia, pada umumnya manusia, mengembalikan urusan kepada hartanya. Mengukur segala sesuatu dengan hartanya, dengan keturunannya. Fanadzartu, maka aku melihat, faidza hiya la syai'a. Aku melihat ternyata itu semua tiada. Tsumma nadartu ila qawlihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Aku melihat ayat dalam Al-Qur'an, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Jadi bukan dengan hartanya, bukan dengan kemuliaannya, bukan dengan keturunannya. Di mana tadi manusia melihat sesuatu, mengukur segala sesuatu dengan hartanya, kemuliaannya, nasab atau keturunannya. Ternyata tidak ada apa-apanya. La syai'ah, tidak ada itu semua. Melihat ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling takwa di antara kalian. Fa'amittu ila taqwa hatta akuna indahu kariman. Maka aku sungguh-sungguh mengejar ketakwaan supaya aku di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Ya. Jadi ukuran manusia, maka dalam khutbah Hajjatul Wida, khutbah yang terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji yang terakhir, haji perpisahan, karena 4 bulan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menghadap kepada Allah. Apa isi khutbah Hajjatul Wida? Salah satunya adalah la Arab wa la Ajam illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Ajam luar Arab illa bitaqwallah, kecuali takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satu standar, standarisasi, ukuran kemuliaan hanya terletak dalam ketakwaannya kepada Allah. Wala ahmaro, wala aswada, bukan karena kulit hitamnya, bukan karena kulit merahnya, bukan karena kulit putihnya. Bukan. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah adalah standarisasinya adalah takwa Allah. Takwa kepada apa takwa? Tunduk kepada Allah. Hitam putihnya kulit kita itu mah ciptaan Allah sekaligus ujian bagi kita. Jangan sombong. Tubuh kita meni kecil-kecil orang Asia, udah Asia, Asia mana lagi? Asia Tenggara. Dibandingkan dengan orang Eropa, wah. Ya. Kalau ngukur tubuh, ngukur kulit, kita jadi rugi. Betul enggak? Ada orang hitam seperti di mana? Kulit hitam seperti di Afrika misalnya, rugi. Kalau itu yang jadi ukuran. Itu semua tidak ada apa-apanya, itu hanya ujian dari Allah. Standarisasi kemuliaan yang sesungguhnya adalah takwa kita kepada Allah. Tunduk batin kita kepada Allah. Maka nanti dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar, tubuh kita bukan seperti di dunia, tapi tubuh kita zuwijat, ruh dipisahkan, kemudian zuwijat ditikahkan lagi, disatukan lagi ruh kita dengan jasad kita. Jasad kita yang sudah tulang belulang diciptakan lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Wa minha, dari tanah, nukhrijukum, kami keluarkan. Itu tubuhnya itu bukan seperti di dunia. Tapi tergantung amalnya ketika di dunia. Ada yang tanpa tangan, tanpa kaki, ada yang buta. Nah, tubuh kita menjadi balasan dari amal-amal kita. Jadi kunci yang keempat adalah takwa kepada Allah. Itulah standarisasi kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut al-khamisatu. Al-khamisah yang kelima. Nazartu ila hadzal khalqi fawajadtu ba'dahum yat'an fi ba'din wa yal'an ba'dahum ba'da fa'alimtu anna asla dzalik kullahu al-hasad panazartu ila qaulihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya fataraktu al-hasad wa adawatal khalqi fa'alimtu annalladhi qasamali kainun labudda minhu. Nah, ini yang kelima. Hatim al-Asam melihat manusia di mana satu sama yang lain saling mencela. Ya, kalau di TV ramai enggak? Apalagi kalau sudah urusan politik tipalitek ya. Ya, baru saja diangkat presiden sudah mikirin presiden berikutnya. Itu otaknya tuh begitu. Cari strategi. Saling memfitnah, saling menjegal, saling melaknat ya, satu sama lain. Beliau berpikir apa akar permasalahannya? Akar permasalahan manusia seperti itu. Saling melaknat, saling memfitnah, saling menjelek-jelekan. Ya. Akar persoalannya kada dalam hati manusia ada yang disebut dengan penyakit hati hasad atau hasud. Ya, di dunia ekonomi, dunia politik kental. Begitu penyakit hasad meracuni manusia sehingga satu sama yang lain saling memfitnah, saling melaknat. Sehingga aku tinggalkan hasad dan permusuhan dengan sesama manusia. Itu kata Hatim Al-Asom. Kemudian aku melihat, memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami, firman Allah, yang membagi-bagi ma'isyah, profesi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Hilanglah hasad, hilanglah permusuhan. Karena dalam ayat ini ditegaskan kami yang membagi-bagi ma'isyah, kami yang membagi-bagi profesi, kami yang membagi-bagi rizki di dalam kehidupan dunia ini. Nah, maka hilang dari hatiku hasad dan adawah, permusuhan di antara sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah lah yang membagi-bagi ma'isah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan semua kembali berdasarkan pembagiannya. Jadi kalau kita mendalami ayat ini, maka akan hilang. Hasad, permusuhan yang menimbulkan saling melaknat, yang menimbulkan saling memfitnah, satu sama yang lain akan sirna, akan hilang. Ya, karena akar persoalannya adalah penyakit hasad atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Jadi hasad itu kebencian, kedengkian, melihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu adalah hasad. Nah, sehingga ketika kita meyakini Allah yang membagi-bagi ma'isyah, kehidupan dalam kehidupan dunia ini, maka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut as-sadisah yang keenam. Nazartu ila hadzal khalqi yabghi ba'dhum ala ba'din wa yu'adi ba'dhum ba'dha. Panazartu ila aduwi fil haqiqah fa idza huwa asy-syaitan wa qad qala Allah ta'ala innasy-syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa. Fa'adaituhu wa ahbabtun nasa ajmain. Yang keenam, aku melihat makhluk satu sama lain saling merusak. Satu sama yang lain saling memusuhi. Maka aku melihat bahwa musuh yang sesungguhnya adalah bukan manusia. Musuh yang sesungguhnya adalah setan. Di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattahidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, jadikanlah dia sebagai musuh. Fa'adaituhu, maka aku memusuhinya. Jadi jangan salah mencari musuh. Bukan manusia yang harus kita musuhi, tapi setanlah sebagai musuh kita yang sesungguhnya. Sehingga kita harus benar-benar membangun komitmen bahwa setanlah aduwul lakum. Setan adalah musuh kita semua. Sehingga aku mencintai semua manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, ini jamaah sekalian, jangan sampai kita membangun kebencian di antara sama manusia karena rasnya, karena sukunya, karena agamanya. Tidak boleh. Sebab Allah lah yang menciptakan manusia, dan manusia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad karamna bani Adam bil barri wal bahri. Sungguh kami telah muliakan Adam baik di daratan maupun ketika posisi di lautan. Jadi yang dimuliakan, manusia dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ada kebencian kepada manusia, kepada pribadinya, karena sukunya, karena kulitnya, karena agamanya, beda kelompoknya, beda madhabnya, beda manhajnya. Tidak boleh. Kita harus mencintai manusia. Karena sesungguhnya hakikatnya musuh kita adalah setan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ya biasanya ibu-ibu nih yang suka kena gosip. Ya ibu-ibu kalau duduk pingin sama orang Pangligaran aja. Yang orang Ciawi pingin sama orang Ciawi saja. Waduh ini berkelompok-kelompok ini. Yang orang Cilolohan pingin dengan orang Cilolohan. Mudah-mudahan hilang. Kita harus mencintai sesama manusia dilihat dari sisi basyariah, dari sisi kemanusiaannya. Jangan sampai ada sedikit pun kebencian, permusuhan kepada sesama manusia. Ya, buang jauh-jauh tuh. Buang jauh-jauh. Bahkan orang dosa pun jangan dibenci. Yang dibenci adalah dosanya. Orangnya harus dicintai. Dinasehati, didakwahi. Dulu Syekh Akbar Muhammad Dahlan menyebutkan, ulah keheul kanu palid, tapi kudu keheul benci kanu kana palid. Jangan benci kepada orang yang hanyut, tapi bencilah hanyutnya supaya kita semua terhindar dari hanyut. Coba orang sedang hanyut di sekarang tuh Jakarta dikepung apa? Dikepung banjir. Kemarin Jawa Timur, Jawa Tengah belum selesai, sekarang Jakarta. Alhamdulillah Tasik aman. Nggak ada banjir, nggak ada longsor, nggak ada gempa. Alhamdulillah. Banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Jadi kalau dalam rumah tangga ada cekcok, kurang istighfarnya itu, tingkatkan istighfar. Di masyarakat ada cekcok, permusuhan, bertobat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu kata Nabi Nuh kepada siapa? Kaumnya. Istaghfiru rabbakum. Minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah tumpahkan air yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi kalau kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat, cekcok, ada riak, ada masalah, buru-buru banyak tobat kepada Allah. kembali kepada Allah. Tubu ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada hukum-hukum Allah, kembali kepada bimbingan Allah. Maka Allah akan datangkan solusinya. Amin ya rabbal. Yang keberapa sekarang? As-sabi'ah. As-sabi'ah. Yang ketujuh. Nazartu ilal khalqi fawajadtuhum yatlubuna al-kathirah. Wa yazilluna anfusahum bisababiha. Thumma nadartu ila qawlihi ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Fa'alimtu anna min jumlatil marzukina. Fa'alimtu maka aku meyakini anni sesungguhnya aku min jumlatil marzukina, dari kelompok yang diberi rizki oleh Allah. Fastagoltu billahi wataraktu ma siwah. Sehingga aku istighol, aku sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk beribadah kepada Allah dan aku tinggalkan selain Allah. Yang ketujuh, beliau memikirkan dan melihat bahwa makhluk atau manusia, mereka berupaya untuk mencari harta yang banyak sehingga dia hina dengan adanya rezeki yang banyak itu. Ya, ini harta, kesenangan duniawi, ada yang dengan keberkahannya, ada yang istidrajnya. Ketika manusia mencari rizki yang banyak, tidak berlandaskan ibadah, maka menyebabkan dirinya terhina dengan harta yang banyak itu. Dengan sebab mencari rizkinya, menumpuk hartanya itu, membuat hina adanya. Hina karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia asik dengan duniawinya, bersenang-senang dengan menumpuk hartanya, melupakan Allah dan negeri akhirat, sehingga terhinakan di dunia. Ya, enggak mengenal Allah, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak memperdulikan ayat-ayat Allah, dia hina dengan sebab mengumpulkan hartanya tersebut. Beda dengan orang yang mencari rizki, mencari karunia Allah. Rizkinya itu dicari supaya jadi bekal ibadah. Rizki dicari supaya menjadi temannya ibadah. Rizki dicari supaya menjadi media ibadah. Nah kalau ini, Hatim Al-Asam memandang melihat banyak manusia memperebutkan mencari harta sebanyak-banyaknya sampai terhinakan dirinya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai melalaikan Allah, melalaikan ibadah karena at-takatsur, menumpuk-numpuk hartanya. Padahal ketika kita memikirkan satu ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di mana ayat itu tiada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kata orang yang tidak mengenal Allah, saya yang nyari rezeki. Saya yang pontang-panting. Saya yang peras keringat. Gitu. Padahal Allah yang menanggung rezeki yang melata di muka bumi ini. Di antaranya adalah diri kita. Min jumlatil marzuqin, dari kelompok yang diberi rezeki itu adalah kita. Kita termasuk di dalamnya. Siapa yang menanggung rezeki kita? Allah. Banyak orang nganggur seumur-umur, tapi dikasih rezeki oleh Allah. Banyak orang pontang-panting, tapi belum tentu mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, maka di sini diperlukan adalah irodahnya. Jadi urusan dunia ini, urusan rezeki ini, irodah kita jangan salah. Apa irodah itu? Niat kita, harapan kita. Sebab ada yang pengharapannya itu, irodahnya itu dunia. Ada yang irodahnya, pengharapannya akhirat. Nah, kita harus meluruskan niat kita dalam mencari rezeki. Diceritakan itu ada orang yang ingin membuktikan ayat ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, orang ingin membuktikan ayat ini. Benar Allah yang menjamin rizki makhluk yang melata di muka bumi ini. Ya, dia nyari tempat yang sunyi dan sepi. Oh, ini dikisahkan. Ya, seseorang yang ingin membuktikan ayat ini. Dia pergi ke gunung. Kemudian setelah di gunung, pokoknya menghindari orang. Dia cari gua, masuklah di dalamnya. Kemudian dia diam di situ. Ingin membuktikan bahwa tiada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Setelah tinggal di dalam gua tersebut, benar enggak Allah yang akan memberikan rizki kepada diriku? Setelah sehari, dua hari, kemudian datanglah orang yang sedang berburu. Dalam hatinya, ada orang ini. Padahal dia sudah lari ke gunung yang tinggi, bersembunyi di dalam gua. Ingin membuktikan Allah yang memberikan rizki, yang memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulutku sendiri. Pingin begitu. Makanya dia menjauhi orang. Pingin melihat Allah langsung memasukkan makanan dan minuman ke mulutku. Nah, pemburu tersebut kemudian turun hujan. Dia nyari perlindungan, mereka nyari perlindungan. Kemudian masuklah ke gua itu. Masuk ke dalam gua tersebut, ada seseorang tadi. Dia pura-pura tidur aja. Mulutnya ditutup gitu. Ya, setelah orang-orang pemburu itu masuk, melihat orang sedang berbaring. Wah, ini kasihan. Kita kasih makan ini. Kayaknya udah beberapa hari di sini. Akhirnya dibukalah makanan bekal si pemburu tersebut. Dibangunin, gak bangun-bangun. Padahal hatinya bagaimana? Waduh, ini datang orang juga ini. Dibangunin gak bisa. Akhirnya mulutnya itu dibuka sama sendok. Karena mingkem terus, balem terus, dikasih makan, gak bangun-bangun, gak mau mengunyah, gak mau membukakan mulutnya, akhirnya mulutnya dibongkar. Dibongkar sama apa? Sama sendok, disongkel aja gitu. Ya, mulutnya didongkel dengan apa? Dengan sendok. Pas mau dimasukin makanan, dia langsung ketawa. Itu kaget si pemburu. Kenapa ini orang? Dibangunin susah, dikasih makan susah. Pas didongkel, mau dimasukin makanan, malah bangun ketawa. Bangun ketawa. Jangan-jangan orang gila ini. Ternyata bukan orang gila, kata si orang itu, sebetulnya aku ingin meyakinkan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tiada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ternyata benar, ya, rizki yang ngejar-ngejar sampai didongkel-dongkel mulutku. Allah perintahkan engkau kalian untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku. Oh, di situ udah bulat dah. Ya. Tadinya lonjong jadi bulat keyakinan. Sudah bulat. Benar-benar Allah sang pemberi rizki. Sudah sembunyi, lari dari orang. Masuk ke gua. Sudah ada orang. Diem, tutup mulut. Akhirnya didongkel juga. Nah itu urusan rizki seperti itu. Makanya jangan khawatir, jangan gelisah urusan rizki. Kewajiban kita cari saja. Dengan cara yang halal. Allah yang menjamin rizki kita. Allah yang menjamin rizki kita. Tumbuhkan keyakinan itu. Yakinkan ayat ini dengan seyakin-yakinnya, sebulat-bulatnya. Tenang batin kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu terakhir ini as-saminah yang kedelapan nazartu ila hadzal khalqi faraituhum yatawakkal ba'duhum ala ba'din wayattakilu hadza ala tijaratihi wa hadza ala sun'atihi wa hadza ala sihhati badanihi wa kullu makhluqin yattakilu ala makhluqin faraja'tu ila qawlihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh fatawakkaltu 'ala Allahi azza wajal. Yang kedelapan, aku melihat, mengevaluasi, mengobservasi makhluk atau manusia, tawakalnya itu kepada makhluk. Ada yang tawakal kepada usahanya. Tawakal kepada usahanya. Menggantungkan sukses kepada usahanya, kepada kesehatannya. Ada yang menggantungkan bawahan ke atasannya, kepada bosnya. Tawakalnya seperti itu. Tawakal kepada sesama makhluk. Tawakal itu apa? Mewakilkan. Tawakal itu adalah amalul qalbi, pekerjaan hati. Di mana hati kita harus menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah. Jadi urusan batin kita. Batin kita beramal, mewakilkan urusan hanya kepada Allah. Lahiriahnya kita bekerja, tapi tawakal kita bukan kepada pekerjaan kita. Kita melobi orang dalam bisnis, tapi tawakal kita bukan kepada orang itu. Tawakal kita, batin kita, hanya mewakilkan segala urusan kepada Allah semata. Itu yang bertawakal. Nah, kemudian dia melihat banyak manusia tawakalnya kepada makhluk. Ada tawakal kepada usahanya, tawakal kepada kesehatannya, tawakal kepada bosnya, tawakal kepada sesama manusia. Maka aku memikirkan ayat Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bertawakal, mewakilkan kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah menjadi kecukupan. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, ini yang kedelapan, yang terakhir, bab tawakal kepada Allah. Awas ya. Kita punya bisnis, jangan tawakal kepada bisnis kita. Jangan tawakal kepada kesehatan kita. Jangan tawakal kepada relasi kita. Jangan tawakal kepada bos kita. Itu hanya adab syariat. Hakikatnya batin kita harus bertawakal kepada Allah semata. Ini harus makom tawakal harus dibangun. Ya, mewakilkan urusan batin kita hanya kepada Allah. Faqala, maka berkata gurunya Syekh Shaqiq Al-Balkhi, wa faqakallah ya hatim falakad jumi'at al-umuru kulluha. Semoga Allah memberikan taufik kepada engkau, memuji kepada Allah. Muridnya, ternyata yang delapan itu bukan barang murahan. Yang delapan itu adalah yang sangat berkualitas. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu, wahai Hatim, dan segala urusan ini adalah marji'iyahnya. Yang delapan ini ternyata adalah utamanya. Semua urusan ternyata marji'iyahnya, tempat kembalinya adalah yang delapan ini. Jadi kalau yang delapan ini benar-benar dijiwai, bukan sebatas ditulis, dijiwai, ada dalam jiwa kita yang delapan ini, maka selesai semuanya. Selesai semuanya. Yang delapan poin ini adalah delapan-delapan yang menjadi muhimmah, yang menjadi penting, di mana semua urusan kembali kepada yang delapan ini. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Nah, itulah pembahasan dalam kegiatan Arba'in ini, mudah-mudahan menjadi cahaya bagi batin kita. Ya, tambah-tambah luas pengetahuan kita, kemudian pemahaman kita, dan tentu adalah terhadap jiwa atau kolbu kita. Mudah-mudahan yang delapan ini ada dalam jiwa kita semua. Mari kita tutup dengan zikir beberapa kalimah yang pokok. Kemudian kita nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan hatinya. Kita akan melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, kita akan menggerakkan hati kita supaya benar-benar hati kita kokoh, hati kita kuat, hati kita benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bismikallahilazim. Al-Fatihah. Baik jemaah sekalian, mari kita muhasabah terlebih dahulu. Kita renungi apa yang telah kita lakukan di masa lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang jelas dari mulai balig sampai pagi hari ini. Apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan dari mulut kita ini. Apa yang ada dalam hati kita, bersama siapa hati kita selama ini, kemana kaki kita melangkah. Mari kita muhasabah, kita evaluasi diri kita. Istabti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Jamaah sekalian, kita akan menemukan banyak rapot-rapot catatan-catatan amal kita yang buruk, yang kotor, yang jahat. Walaupun lahiriahnya sholat, tapi batinnya masih lalai dari Allah. Hatinya belum tertuju kepada Allah. Banyak amal yang kita perbuat, tapi belum ikhlas dalam batin kita. Masih karena siapa? Karena seseorang dan yang lain-lainnya. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan hati kita, bersihkan batin kita dari seluruh penyakit-penyakit hati, bersihkan hati kita dari seluruh dampak-nampak noda dari dosa-dosa kita di masa lalu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Bertobatlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Mari kita lafalkan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah adalah kalimah yang paling afdal. Basahi lisan kita dengan kalimah thayyibah. Banyak lidah kita dibasahi dengan ghibah. Dibasahi dengan banyaknya pembicaraan yang tidak bermanfaat. Bahkan menyakiti orang lain, melukai hati mereka dengan ghibah. Mengangkat aib lain di belakangnya. Sekarang kita basahi lisan kita dengan kalimah thayyibah, kalimah yang paling afdal. Mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup, mumpung Allah masih berikan kesempatan. Orang yang sudah meninggal terkujur kaku, mulutnya terkunci. Inilah kesempatan yang mahal di sisa-sisa umur kita. Kenapa disebut sisa umur kita? Karena Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita sendiri. Rabithah terlebih dahulu istimdad. Dengan sungguh-sungguh. Supaya batin kita dibimbing. Tawajuh ilallah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdulu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmun. Ayo mahalul qiyam berdiri. Hadapkan hatinya kepada Allah. Dengan penuh kesadaran. Nikmati taman-taman surga. Batin kita akan mendapatkan anugerah. Allah akan bukakan mata hati kita. Di taman surga, di majlis zikir. Di mana para malaikat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah diturunkan, ketenangan batin akan didapatkan. Pasrahkan semuanya kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan terus hati kita dikuasai oleh dunia dan makhluk. Kembalikan kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Sebelum ajal kematian tiba, batin kita selalu berpasrah kepada Allah. Sehingga tumbuh mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي لا اله الا الله اشرق البدر علينا فتفت منه البدور اشرق البدر علينا فتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أنت شمس أنت بدر نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أنت مصباح سنوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح سنوري لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا مؤيد يا مبدل يا إمام القبلتين يا مؤيد يا مبدل يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سعد يا كريم مرعاتك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد للهدى يوم النشور حوضك الصافي المبرد بالهدى يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا مبدل يا إمام القبلتين لا إله إلا الله يا مؤيد يا مبدل يا إمام القبلتين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله kepadanya kita akan kembali sekejap kehidupan dunia ini Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Zikir sir di hati, duduk semua. Hibdul qalbi, jaga hatinya supaya bisa zikir sir kemanapun, dimanapun kita berada, hati kita selalu zikir kepada Allah. Zikir sir adalah buah dari zikir jahar berjamaah. Hatinya terus bergetar, hatinya terus tersambung dengan Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Seperti para sahabat, walaupun sedang berbisnis, hatinya zikir kepada Allah, tidak lalai mengingat Allah. Itulah wali-wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian. Hidupkan hati kita selama-lamanya. Jadi wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Wali Allah hatinya tidak pernah lalai dari Allah. Di mana saja, kapan saja, hatinya selalu zikir kepada Allah. Hatinya musyahadah, menyaksi kepada sifat-sifat Allah. Apa yang dilihat, hakikatnya adalah Allah yang menjadikannya. Apa yang terjadi, hakikatnya Allah yang mentakdirkan. Allah, Allah yang ditangkapnya. Di balik semua makhluk-makhluknya, yang ditangkap adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang menggerakkannya. Tenang hatinya dari urusan dunia dan makhluk, karena hatinya selalu bersama dengan Allah. Terus latih hati kita dengan zikir sir. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم أحيي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Angkat kedua tangannya. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin baraddallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami tidak akan mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Kami belum banyak berbuat kepada mereka dengan kebaikan. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barjah. Ya Rabb, jadikan alam barjahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ya Rabb, hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Sikap sobar, sikap tawakal, sikap syukur, sikap mahabbah kecintaan kepadamu. Ya Rabb, persiapkan kematian sebelum kematian menghampiri kami. Mampukah kami dari lembaran ke lembaran baru diisi dengan ketaatan kepadamu yang ikhlas. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang radiyah, jiwa yang mardiyah. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Allahumma yasir wa la tu'asir umurana.